pendamping hidupku ini, tempat curahan keluhan hati. Ingin ku leburkan hati beku, ku padukan dengan cinta baru. Ku akhiri semua kisah yang sendiri. Tak mungkin hidup menyendiri tanpa kawan pendamping hidupku ini, tempat curahan keluhan hati. Ingin ku leburkan hati beku, ku padukan dengan cinta baru. Ku akhiri semua kisah yang lalu, terbit, oh terbit cinta yang murni. Semua ini berakhir dariku, kan ku tempuhi hidup yang baru. Semoga takkan gagal lagi yang membawa kebekuan di hati. Ingin ku sadari sendiri.